الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد الباب السادس في التعزير وفيه عدة مسائل المسألة الأولى تعريف التعزير وحكمه والحكمة منه. Ada beberapa masalah dalam bab ini, pengertian ta'zir, hukumnya dan hikmah di baliknya. Ta'rifut ta'zir, pengertian ta'zir, at-ta'ziru lughatan al-man'u war-radd, menghalangi dan menolak. Wa ya'ti bima'na nusrah ma'at-ta'zim, terkadang juga bermakna an-nusrah, pertolongan, bantuan disertai dengan pengagungan. Kama fi qawlihi ta'ala wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu, dan hendaknya kalian menolongnya, membelanya sekaligus memuliakan dan mengagungkannya. Yakni dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yamna'ul ma'adi al-mu'adi minal ida, afwan. Fa innahu yamna'ul mu'adi minal ida, karena menghalangi orang yang biasa melakukan kejahatan dari kejahatannya, biasa melakukan gangguan dari gangguannya. Kama ya'ti bi ma'nal ihana, terkadang ta'zir juga dengan makna ihana. Yuqalu azarahu bima'na addabahu ala dhanbin waqa'a minhu. Azarahu yakni dia addabahu, diberi hukuman takdib karena dosa yang telah dia lakukan atau pelanggaran. Wa bidzalika min al-abdad, dengan ini barakallahu fikum abdad artinya satu kata yang memiliki terkadang dua makna yang bertolak belakang. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa kana wara'ahum malikun, wara' biasa kita artikan di belakang, tapi terkadang juga bermakna di depan, termasuk di ayat ini. Barakallahu bikum. Khadir merusak perahu tersebut dengan alasan karena di hadapan mereka ada penguasa yang akan dilalui oleh barakallahu bikum perahu ini. Sementara di mana ada perahu yang bagus sempurna akan diambil paksa, dirampas oleh penguasa itu. Sengaja aku merusaknya ketika nanti dia lewat, dia tidak diambil oleh penguasa itu karena kelihatan cacat, tidak sempurna. Syahidna di sini wa kana wara'ahum, wara'ahum ini amamahum. Paham? Baik, di hadapan mereka ada penguasa yang akan merampas, mengambil perahu-perahu yang tidak ada cacatnya. Maka dia mencacati, merusak sebagian dari perahu itu agar supaya tidak diambil oleh penguasa itu. Baik, maka ini termasuk minal abdad, kalimat yang memiliki dua makna yang bertolak belakang. Wal aslu bihi al mana', tapi hukum asal dari kata ta'zir al mana', menghalangi. Baik. Menghalangi. Karena tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang ada hukum hadnya. Ada hukum hadnya. Bahwa harus dipotong tangan, harus diginikan, harus digini, barakallahu fikum. Wastilahan at-ta'dibu fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wa la kaffarah. Secara istilah syar'iyah, ta'zir adalah hukuman yang diberlakukan atas seseorang yang melakukan maksiat yang tidak ada hukum had atasnya dan tidak ada kafarah. Syariat tidak menerangkan hukuman untuk pelaku kejahatan itu. Barakallahu fikum. Baik. Tidak melakukan tidak ada hukuman atas pelaku kejahatan itu. Seperti misalnya Kan ada perzinahan, barakallahu fikum. Perzinahan ada hukum hadnya. Baik. Tapi kalau ada orang senantiasa melakukan kejelekan terhadap perempuan, barakallahu fikum, senantiasa mengganggu mereka, maka harus ada ta'zir untuknya agar supaya tidak lagi, barakallahu fikum, melakukan kejahatannya. Sekali lagi secara istilah, at-ta'dibu fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wa la kafara. Ta'zir adalah hukuman yang diberlakukan atas setiap pelaku maksiat yang tidak ada hukum hadnya dan tidak ada kafara. Hukum ta'zir, hukum ta'zir, at-ta'zir wajibun bi kulli ma'siyatin la hadda fiha wa la kafara minasy syari'. Ta'zir wajib diperlakukan atas semua pelanggaran maksiat yang tidak ada hukum had yang ditentukan dalam syariat kita dan juga tidak ada kafara. Man fa'ala al-muharramat wa taraka al-wajibat idza ra'ahu al-imam li hadits Abi Burdah ibn Niyar. Siapa yang melakukan pelanggaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan kewajiban kalau dilihat oleh penguasa, oleh hakim, maka dia harus diberi hukuman. Sesuai dengan hadis Abi Burdah ibn Niyar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yujladu fawqa ashra jaladatin illa bihaddi min hududillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dicambuk seseorang lebih dari 10 kali kecuali pada hukum-hukum had yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada hukum ta'zir. Wa li'anna sallallahu alaihi wasallam habasa fi tuhmatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memenjarakan orang karena tertuduh. Baik. Wa kana Umar radhiyallahu taala anhu yu'azziru wa yu'addibu bin nafi. Dan Umar radhiyallahu taala anhu memberikan ta'zir, teh hukuman, wa ta'dib bin nafi. Nafi itu dibuang. Dibuang, diusir dari barakallahu fikum kampung halamannya. Wahal qurrasi wa ghairi dzalika, demikian juga mencukur gundul, barakallahu fikum, dan yang lainnya dari hukuman-hukuman. Baik. Wa ta'ziru raji'un ilal imami aw na'ibihi. Hukum ta'zir ini kembali kepada imam sesuai dengan kebijakannya dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya falu idza ra'al maslahata fi fi'lihi. Dia melakukan hukum ta'zir ini kalau dia melihat ada kemaslahatannya. Wa yatruku idza iktadatil maslahatu tarkahu. Dan dia meninggalkannya kalau memang ada keharusan untuk meninggalkannya. Ini tidak mendatangkan faedah. Barakallahu fiik. Al-hikmatu min masyru'iyyati at-ta'zir, hikmah di balik disyariatkannya. Syuri'at ta'ziru siyanatan lil mujtama' minal fawdha wal fasad. Disyariatkannya hukum ta'zir ini untuk menjaga masyarakat dari kekacauan dan kerusakan. Wa daf'an lidh-dhulm, dan untuk menjaga kedzaliman. Waradan wa zajran lil usati wa ta'diban lahum. Waradan wa zajran, rada untuk menghalangi dan mengingatkan bagi para pelaku dosa untuk berhenti dari dosanya. Wa ta'diban lahu, dan sebagai pelajaran untuk mereka ketika mereka masih lancang untuk melakukannya. Sekali lagi, karena banyak pelanggaran-pelanggaran di tengah-tengah masyarakat yang mengganggu ketentraman, ketenangan bermasyarakat ketika orang melakukannya. Barakallahu fiik. Maka perlu ada ta'dib. Kalau dibiarkan maka akan terjadi fawdha. Fawdha. Kekacauan. Misalnya nyetel musik. Oh, kencang-kencang. Kencang musiknya. Baik. Terus tidak mengenal waktu, pokoknya dia mau nyetel-nyetel saja. Barakallahu fikum. Nyetel musik. Orang sudah mau tidur, orang mau istirahat, orang dikiranya semua orang mungkin senang dengan musik-musik. Subhanallah. Baik, istilah kencang-kencang. Tetangganya ngelarang nasihat, Pak. Boleh-boleh jo, so bikin pomo ini dia. Punya anda sedap ini. Oh, begitu dong. Oh iya kan. Dia beli juga beli saung yang besar. Beli 4 biji yang besar-besar, kemudian kasih mengada pada di rumah pun setel kencang-kencang. Kalau bukan foto yang terjadi. Baku balas. La haula wala quwwata illa fawda. Yang seperti ini mestinya ditangani oleh siapa? Hakim. Hakim yang menanganinya. Tapi bukan diselesaikan secara arogan sesama masyarakat barakallahu fikum, karena akan terjadi apa? Kekacauan. Allahul musta'an. Makanya tujuannya ditegakkan apa? Hukum ta'zir. Baik. Al-masalah tsaniya anwa'ul ma'asi allati tujibu ta'zir. Jenis-jenis maksiat yang wajib untuk ditegakkan hukum ta'zir pada pelakunya. Al-ma'asi allati tujibu ta'zir naw'ani. Maksiat yang wajib ditegakkan hukum ta'zir pada pelakunya. Yang pertama, tarkul wajibat ma'al qudrah ala ada'iha. Meninggalkan kewajiban padahal dia mampu untuk menunaikannya. Seperti qada'id duyun. Melunasi utang. Dia ngutang, dia banyak uang, tapi dia tidak mau melunasi utangnya. Maka penguasa yang harus memaksa dia membayarnya. Baik. Wadail amanati wa amwalil yatama. Untuk menunaikan amanah dan harta-harta anak yatim. Fa inna hadhil umur wa mithluha yu'aqabu 'alaiha man taraka ada'aha. Maka perkara-perkara ini, siapa yang melanggarnya, siapa yang barakallahu fikum tidak mengindahkannya, maka dia akan dihukum ta'dib. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, matlul ghaniyyi dhulmun. Kata Rasulullah SAW, matlul ghaniyyi dhulmun, mumatil. Jadi orangnya dikatakan mumatil, perbuatannya mumatalah. Jadi mumatil ini artinya menunda-nunda pembayaran atas utang yang wajib dia lunasi, padahal dia mampu untuk melunasinya. Ada uang untuk itu, tapi dia tidak melunasinya. Sudah jatuh tempo padahal ditagih-tagih panjang umur, dia bilang. Barakallahu fikum. Subhanallah. Namanya muatil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mampu membayar utang setelah jatuh tempo kemudian dia tidak membayarnya, dia sebagai orang yang zalim. Barakallahu fikum. Dia telah diberi bantu, dia telah diberi pertolongan dengan dipinjamkan uang. Mestinya dia apa? Membalas budi baik orang dengan melunasi utangnya di tempo yang telah disepakati. Kalau memang apa? Ada kemampuan untuk membayar. Tapi kalau tidak ada kemampuan untuk membayar, tetap dia datang menyampaikan udurnya. Afwan ya akhi, ana datang ke sini, afwan ana belum bisa membayar karena memang kondisi keuangan saya sangat sulit sekarang ini. Jazakallahu khaira, ana mohon antum musamahahnya, kelapangannya. Tapi jangankan untuk membayar utang ana ya akhi barakallahu fikum, untuk kebutuhan ana sendiri saya tip ana terlalu apa namanya mepet. Baik. Insyaallah akan dimengerti. Tapi kalau dia ini barakallahu fikum enggak bayar-bayar utangnya, barakallahu fikum. Utang berapa? Utang 5 juta misalnya. Baik. Enggak lama barakallahu fikum beli HP yang 10 juta. Iya, ada HP 10 juta. Baik. Mungkin ada barakallahu 10 jutaan lah. Baik. Dikit-dikit motor baru. Ditagi umur panjang. Baik. Enggak lama setelah itu mobil baru lagi keluar. Ini namanya mumatil barakallahu fikum. Mumatil. Semestinya dia mendahulukan kewajiban dia barakallahu fikum. Kewajiban dia untuk melunasi utang-utangnya. Baik. Karena utang ini kalau tidak dibayar di dunia, dibayar di hari akhirat barakallahu fikum. Wa fi riwayatin layyul wajidi yahillu 'irduhu wa 'uqubatuhu. Baik. Sama layyul wajidi yahillu 'irduhu wa 'uqubatuhu. Yani orang ya berhak orang untuk mengata-ngatainya. Baik, berhak untuk dia dihukum. Dia menghadapkan dirinya dan kehormatannya untuk direndahkan. Ketika dia mampu membayar utangnya, kemudian dia tidak membayarnya. Orang akan mampu putar maling anak. Ada nyala doi, kok ngini motor dang baru. Kok nggak beli cash lagi. Dia akan tertuduh, barakallahu fikum. Beda tentunya kalau memang dia tidak ada uang. Nampak dalam kondisi kesehariannya memang. Baik. Tapi kalau kondisinya memang mampu dia membayar utang-utangnya kemudian dia tidak bayar, maka dia zalim. Maka perlu diberi hukuman atas pelanggarannya ini, tidak menunaikan kewajiban. Yang kedua, fi'lul muharramat. Tadi melakukan tidak menunaikan kewajiban. Yang kedua, fi'lul muharramat. Melakukan pelanggaran ka'ayyakh taliya rajulun bimra'atin ajnabiyatin atau yubashiruha bi ghairil farj atau yuqabbiluha atau yumazihuha wa kaytiyan al mar'ah fa fi hadha wa amthilahu wa amsaluhu at ta'zir id lam yarid fihi uqubatun muhaddadah. Melakukan pelanggaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'ayyakh taliya rajulun bimra'ah, seperti berduaan laki dan perempuan yang bukan mahram, pacaran berdua-duaan, barakallahu fikum, bukan mahramnya. Ini dihukum ta'zir oleh pemerintah sesungguhnya. Kalau tidak, ya pemerintah yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Penguasa, kenapa dia tidak menertibkan hal yang demikian ini? Bimratin ajnabiyah au yubashiruha. Yubashira bersentuhan, memeluknya. Dari barakallahu fikum, bersentuhan kulit dia dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa melakukan hukum jima. Kalau dia sudah jima berarti masuk ke proses perzinahan, hukumnya hukum zina. Dari au yukabbiluha, atau dia memeluknya, atau dia bercanda. Bercanda, bergurau dengan perempuan yang bukan mahram. Barakallahu fikum. Memang di keadaan-keadaan tertentu boleh orang berbicara dengan perempuan yang bukan mahram lil hajah. Baik. Perempuan mengajak laki-laki berbicara lil hajah karena kebutuhan, tapi untuk lebih dari itu tidak diperbolehkan. Baik. Bercanda. Seperti kalau seorang ibu misalnya kehilangan anaknya, boleh dia tanya siapa yang dia temui di jalan. Pak, lihat anak saya, begini model-modelnya ini. Boleh, silakan. Baik. Dia keluar tadi kemudian tidak pulang-pulang. Padahal cuma suruh beli Indomie di warung, kok sudah pulang-pulang. Maka tidak mengapa dia menanyakan tentang keberadaan anaknya, karena memang kebutuhan. Amma kalau dia ngobrol kemudian baku sedu, ma yang bagi tidak pantas yang demikian ini. Wa kaytiyan lil mar'ah, yakni lesbian. Tapi hada wa amsaluhu at-ta'zir. Maka perlakuan yang seperti ini, ya memang tidak ada hukum had dalam syariat kita, tapi diberlakukan untuknya hukum ta'zir. Baik. Karena memang dalam syariat kita tidak ada hukum had yang barakallahu fikum diberlakukan atasnya. Kita selesaikan saja ini. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, miqdaru ta'zir, kadarnya hukum ta'zir ini. Lam yuqaddar syari'u haddan muayyanan fi uqubati ta'zir. Syariat kita tidak membatasi hukum ta'zir seberapa banyak, seberapa berat. Innamal marja'u fi dzalika al-ijtihadul li-ijtihadil hakim. Kembalinya tetap kembali kepada kebijakan hakim. Wa taqdiruhu lima yarahu munasiban lil fi'l, dan tanggapan dia yang cocok atas pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku ini. Orangnya, perlakuannya apa, di mana tempatnya, ini menjadi pertimbangan. Barakallahu fikum. Hatta inna ba'dal ulama yara anna ta'zira qad yasil ila al-qatl. Bahkan sebagian ulama mengatakan ta'zir sampai boleh jadi pada hukum qatl idza iqtadatil maslahah. Sampai hukum membunuh pelaku kalau memang sudah tidak dilihat lagi kemaslahan kecuali harus dibunuh ini orang. Jadi, karena kebejatannya. Memang dia tidak berzina, tapi senantiasa dia mencolek kalau ada perempuan, dia kejar, dia peluk, dia pegang-pegang. Sehingga perempuan trauma. Barakallahu fikum. Dinasihati, diulangi nasihati, sudah dihukum ini, tidak mempan juga, masih tetap dia lakukan. Barakallahu fikum. Mau dihukum rajam, tidak mungkin, karena bukan pezina. Tapi ini yang dilakukan terus, terus menerus. Misalnya, sehingga orang merasa risih dengan keberadaan dia. Sudah di hukum ta'zir ini, tidak mempan, ini lagi, tidak mempan, ini lagi, tidak mempan. Ya. Barakallahu fikum. Sudah dibuang jauh-jauh, sudah diusir, datang lagi. Begitu lagi perlakuannya. Ya boleh jadi kebijakan hakim ya. So, kasih kelar ini orang. Barakallahu fikum. Idza iqtadat al-maslahah kaqatil jasus al-muslim. Seperti apa? Jasus al-muslim. Jasus kafir boleh. Tapi kalau muslim dia, dia sebagai mata-mata untuk orang kafir, tapi dia muslim. Dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, beraktivitas bersama dengan kaum muslimin, tapi nanti salah laporannya masuk ke orang-orang kafir. Napa orang sebagian bikin begini? Napa orang bikin senjata begini? Napa orang struktur kata. Semua apa yang ada di dalam tubuh kaum muslimin diketahui oleh siapa? Orang kafir melalui orang ini. Baik. Kalau kedapatan dan ketahuan dia sebagai jasusnya mata-matanya dengan bukti-bukti, hakim boleh mengatakan bunuh dia. Wal mufarriqu li jama'atil muslimin, demikian juga kalau ada orang yang kerjanya tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Wa ghairuhuma, dan yang lainnya, mimma la yandabu syarruha illa bil qatl. Dan yang lainnya dari orang-orang yang tidak bisa dihindari kejelekannya kecuali dengan membunuhnya. Tidak bisa diapa-apain, sudah diucalkan ini, dikasih pelajaran ini, pelajaran itu, tidak mempan juga, tetap dia semakin ngotot, semakin keras, semakin berlaku. Maka hakim akan mengatakan, kasih kelar dia, amankan dia, supaya tidak lagi mau pikir-pikir. Karena ada orang ini masalah terus muncul. Barakallahu fiikum. Al-mas'alatu ar-rabi'ah anwa'ul 'uqubat at-ta'ziriyah. Jenis-jenis hukuman ta'zir. Yumkinu an tusannab al-'uqubat at-ta'ziriyah hasba mutaalliqatiha 'ala an-nahw at-tali. Mungkin bisa kita rentet, kita berikan tingkatan-tingkatan hukuman atas pelaku maksiat dengan hukum ta'zir ini. Seperti pertama, ma yata'allaqu bil abdan kal jild wal qatl, apa-apa yang berhubungan dengan badan seperti cambukan dan membunuh. Yang kedua, ini sampai tingkat membunuh orang tersebut karena pelanggarannya, dicambuk sampai pembunuh, dibunuh dia gara-gara pelanggaran hukuman ta'zir atasnya. Yang kedua, ma yata'allaqu bil amwali kal itlafi wal gharm wal gurm ka itlafil asnam wa tawaksiriha wa itlafil alatil lahwi wad darbi wa ghairihim aw iyatil khamr. Kal itlaf wal ghurm, apa-apa yang berhubungan dengan hukuman yang diberlakukan, yang berhubungan dengan hartanya, seperti itlab, dibakar hartanya, atau didenda al-gurum, atau dibakar, dihancurkan patung yang dia miliki, wa itlafi alatillahu, dihancurkan alat-alat musiknya, wa tarbu awiyatil khamar, gentong-gentong khamarnya, dihancurkan pabrik khamarnya sebagai hukuman. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ma huwa murakkabu minhuma, hukuman yang terdiri dari dua, hukuman berupa harta sekaligus. Barakallahu fikum, jasadnya kajal disariki minggiri hirzim ma'idha'afil gurmi alaihi, dicambuk pencuri ini, dicambuk. Barakallahu fikum, kalau memang belum sampai nisab curiannya, dicambuk dia dan diberi hukuman apa, membayar tanggungan atau membayar denda dua kali lipat. Baik. Faqad qada sallallahu alaihi wasallam ala man saraqa minath thamaril mu'allaq qabla ay yuwihil jari apa al-jarin bil haddi wa gurmihi marratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hukuman atas orang yang sariqa minas samaril mu'allaq qabla ayyu yahul jarin. Baik. Dia mencuri buah yang masih tergantung, yang sebelum matang lah Allah. Baik. Dia dicambuk dan diberi beban membayar tanggungan atau denda dua kali lipat. Wal jarin maudi'u tajbi fit sama athabar ayy. Qabla ayyu yahu al jarin. Yani di sini al jarin maudi'u tajfi fit tamr. Baik. Dia mencuri korma, apa namanya? Mencuri buah anggur yang digantung sebelum barakallahu bikum diambil dari penjemurannya. Karena anggur ini barakallahu fikum dijemur, tapi bukan dijemur langsung di bawah terik matahari, bukan. Kapan dijemur langsung di bawah terik matahari, dia akan kering dan mengeras sama seperti batu atau kayu. Tapi dia dijemur dalam artian diangin-anginkan, orang di sana membuat rak-rak. Rak besi. Rak besi, di setiap rak ini kawat. Kawat, kemudian barakallahu fikum disitulah digantung, apa namanya, diletakkan anggur itu. Baik. Dompulan-dompulan anggur diletakkan rak berikutnya, rak berikutnya, rak berikutnya, sehingga angin lalu lalang masuk. Barakallahu fikum. Bagian atasnya ditutup dari terik matahari. Baik. Semakin hari semakin apa, mengerut sampai jadi kismis. Sampai jadi kismis, tidak mengeras dia. Tapi kalau diterik matahari langsung akan mengeras sama seperti batu, keras sekali. Baik. Tapi kalau begitu kan dia, masya Allah, ya, menyusut dia dan sangat terkurangi apa kadar airnya. Dari dulunya begini besar besarnya tinggal segini-gini. Tinggal manisnya. Demikian juga yang kita lakukan. Barakallahu fikum, ketika musim anggur, kita beli satu ember besar, kemudian pasang tali di dalam kamar, kemudian gantung di situ. Tiap hari ambil satu. Semakin hari ke sana semakin manis, karena semakin apa? Semakin berkurang kadar airnya. Daripada beli setiap hari, memang sensasinya lain. Kalau segar baru dipetik dari kebun, langsung orang jual di muka masjid kan enak juga. Tapi untuk mendapatkan rasa yang lain ya harus begitu kan. Kita sendiri pasang di kamar, biarkan terangin-angin sampai mengerut dan menjadi seperti kismis. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum hukuman yang diberlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ma yata'allaqu bi taqyidil iradati kal habsi wan nafyi. Diberlakukan hukum taqyidi al iradah, dibatasi keinginan, ya. dibatasi keinginan orang, tidak ada jalan lain kecuali apa? Dipenjarakan. Mau ini tidak boleh, mau ini tidak boleh, tidak boleh. Barakallahu fiikum. Dipenjarakan atau sekalian dibuang, diusir. Yang kelima, ma yata'allaqu bil ma'nawiyat ka ila min nufus wa tawbih wa zajr. Apa-apa yang berhubungan dengan hukuman ma'nawiyat, bahasa orang sekarang hukuman sosial. Barakallahu fiikum. Ka ila min nufus wa tawbih. Disakiti hatinya. Barakallahu. Dikata-katai, dijelek-jelekkan, direndahkan, dihinakan. Wa zajr. Barakallahu fiikum. Boleh jadi perlakuan seperti ini lebih hebat pengaruhnya ketimbang dipukul. Orang terkadang dipukul kabal dia. Baik, yang penting jangan kehormatannya menurut dia, harga dirinya direndahkan. Baik. Tapi kalau dia yang disentuh adalah harga dirinya, oh, lebih sakit dia daripada dia dipukuli, dia diapain. Barakallahu fiikum. Ini tergantung keadaan orang. Baik. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang takzir ini. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.